بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين أعزكم الله، sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan Allah Jalla wa'ala kepada kita, terutama kaum muslimin, terutama muslim yang berkomitmen mengamalkan bimbingan sunnah. Nikmat Allah kepada kita Jalla wa'ala sangatlah banyak. Ni'amun kathirah, nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar tiada henti, nikmatun mutawaliyah mutatabi'ah, nikmatun tatra, kenikmatan demi kenikmatan Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita semua yang wajib kita syukuri, yang wajib kita jaga. Ada nikmatul Islam, nikmat memeluk agama Islam. Allah Jalla wa'ala memberikan taufiq, memberikan hidayah kepada kita mengenal Islam, memeluk Islam sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala, beriman kepada Rasulullah SAW. Nikmat yang sangat besar dikarenakan agama adalah Islam. Inna dina innallahi Islam, sesungguhnya agama yang diridhai, yang hak di sisi Allah adalah Islam. Nikmat yang kedua adalah nikmat sunnah. Allah Jalla wa'ala kembali menganugerahkan kepada kita nikmat yang jauh lebih besar lagi daripada itu. Nikmat sunnah. Kita berislam dengan bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terbimbing akidah kita di atas sunnah, terbimbing keimanan kita, prinsip-prinsip iman kita di atas sunnah, terbimbing amaliyah kita, ubudiyah kita di atas sunnah, terbimbing akhlak adab kita di atas sunnah, semua aspek keduniaan kita, diniyah kita, Allah berikan taufik kepada kita, hidayah kepada kita, kepada sunnah. Kita mengilmuinya, kita mengamalkannya, kita mengaplikasikannya dengan bimbingan sunnah. Ini ni'matun a'wan, nikmat yang lebih besar lagi. Barakallahu fikum. Sebab dengan ittiba' sunnah, apa yang diilmui, apa yang diamalkan menjadi maqbulah, diterima, sahihah, menjadi benar, ma'jurah, berpahala, tidak sia-sia. Kita ikhlaskan niat dengan bimbingan sunnah. Rasul mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddu." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amal dengan tanpa contoh dari kami, dengan tanpa bimbingan dari kami, maka tertolak. Ini nikmatun 'azham. Nikmat yang lebih besar lagi buat. Nikmat yang berikutnya, nikmat al-istimrar ala talabil ilmi. Nikmat bisa berkelanjutan, berkesinambungan, terus menerus menimba ilmu agama Allah Jalla wa'ala, menimba ilmu agama Allah Jalla wa'ala, mengkaji bimbingan Islam, tafaqquh fid din, mengkaji bimbingan sunnah, bisa mendatangi halaqatul ilmi, majalisul ilmi, bisa ngaji, bisa taklim, apalagi bisa intensif ngaji tentang taklimnya, berkesinambungan ngaji dan taklimnya, ada di jalur talabul ilmi, selalu berkaitan dengan ilmu yang dikaji, bimbingan sunnah, bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, keterangan para salaf dalam semua bidang ilmu yang ada, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, yang kita inginkan marhamatillah wal jannah. Ini nikmatun ukhra azimah, nikmat lainnya yang begitu besar, begitu besar. Dengan inilah kita akan terbimbing semua langkah-langkah kita, terbimbing semua ucapan-ucapan kita, terbimbing perilaku tidak lalu kita, terbimbing amaliyah kita, terbimbing semua yang terkait dengan kita. Ala ilmin, ala basiratin, dan upaya untuk menggapai surganya Allah Jalla wa'ala dengan cara yang tepat, cepat, singkat, dan lurus. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, kata Rasulullah SAW, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dan barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu padanya, menempuh jalan hissi langsung datang ke halaqatul ilmi, majalisul ilmi, langsung safar rihlah ilmiah ke tempat-tempat ilmu, atau menempuh jalan yang maknawi, mendengarkan ilmu, menulis ilmu, mencatat ilmu, menghafalkan ilmu, memurojaah ilmu, diskusi, bertanya masalah ilmu, upaya untuk mencari ilmu. Rasul mengatakan sahalallahu lahu bihi tariqan fil jannah. Allah akan mudahkan untuk dia dengan itu jalan menuju ke dalam surga. Akan dimudahkan insyaallah taala untuk memahami ilmu yang dia cari. Selama dia bersungguh-sungguh diberi kemudahan-kemudahan untuk memahami ilmu ini, memahami Islam, memahami sunnah. Diberi kemudahan, diberi taufik untuk mengamalkannya, mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Di yaumul qiyamah nanti diberi kemudahan untuk melalui fase demi fase, peristiwa demi peristiwa di yaumul qiyamah, kengerian demi kengerian di yaumul qiyamah nanti. Diberi kemudahan secara khusus untuk bisa melewati sirat, jembatan yang dipancangkan di atas neraka jahannam. Selamat dikasih kemudahan, dan puncaknya diberi kemudahan untuk masuk ke dalam surganya Allah Jalla wa'ala. At-tashilat, rakam kemudahan di dunia. At-tashilat, rakam kemudahan di akhirah. Dari mulai talabul ilminya, mengamalkan ilmunya, sampai nanti pada ujungnya meraih surga Allah Jalla wa'ala. Demikian dijelaskan Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam bukunya Jami' Al-Ulum Al-Hikam tentang riwayat di atas. Sehingga bisa tafaqquh fiddin, bisa talabul ilmi, mendatangi halaqatul ilm, majalisul ilmi, ngaji taklim, dan benar yang dikaji, intensif, abergirhra ilmiah untuk itu, nikmatun azimatun ukhra, nikmat yang luar biasa, yang sangat besar, yang wajib disyukuri. Bisa menggapai semua kemudahan dunia akhirat, bisa menggapai semua perkara kebaikan, didambakan oleh semua insan, kebaikan dunia, kebaikan pada agamanya, kebaikan pada ukhrawiyahnya. Barakallahu fikum. Nikmat yang berikutnya lagi adalah barakallahu fikum, Allah Jalla wa'ala memilih kita sebagai hamba-hamba Allah Jalla wa'ala yang berjuang mendakwahkan Islam sunnah, berjuang untuk mentarbiyah, mendidik anak-anak kaum muslimin, pemuda-pemudi kaum muslimin, mentarbiyah umat Islam, mentarbiyah ahlu sunnah dengan tarbiyah diniyah sahihah, dakwah ilallah, dakwah salafiyah sunniyah. Andil dalam dakwah ilallah, ikut berkecimpung dalam tarbiyah islamiyah. Ini nikmatun azimatun ukhra, nikmat yang lain lagi, yang begitu besar, yang begitu luar biasa, yang begitu agung dari Allah Jalla wa'ala. Diberi kesempatan untuk ikut andil dalam bab ini. Setelah mengilmui, setelah mengamalkan, diberi kesempatan untuk ikut andil dalam dakwah salafiyah, dakwah sunnah, tarbiyah salafiyah, tarbiyah sunnah. Ini merupakan wazifatul anbiya'i wa rusul alaihimussalam, tugasnya para nabi dan para rasul alaihimussalam. Tugasnya atba'uhu, atba'uhum ila yaumul qiyamah. Tugasnya, tanggung jawabnya para pengikut Nabi dan Rasul alaihi wassalam sampai hari kiamat nanti. Tugasnya kita semua sebagai kaum muslimin, sebagai ahlu sunnah, menyebarkan sunnah, menyebarkan bimbingan sunnah, mendakwahkan sunnah, mentarbiyah umat di atas sunnah. Ini pekerjaan sangat besar, sangat besar. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'an." Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadhihi sabili, ini jalanku yang aku telusuri, yang aku tempuh, yang aku tapaki." Jalannya beliau sallallahu alaihi wasallam, jalannya para ambiya rasul alaihi wasallam, yaitu ad'u ila Allahi 'ala basiratin, aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, dakwah dengan dasar ilmu, dengan bimbingan, dengan petunjuk, terbimbing. Ala basirah ana wa manittaba'ani, aku dan para pengikutku yang ikut dengan aku. Para anbiya wa rusul alaihi wassalam tu'ad ila Allah, mendapatkan tugas untuk mendakwakan risalah Allah kepada umatnya. Mereka ahlul basirah ala basiratin. Kaum mukminin adba'un nabi adba'un rusul, juga bertugas, dikasih tanggung jawab mendakwakan sunnah, mendakwakan Islam kepada umat ala basirah, juga di atas basirah ilmu, tunjuk terbimbing. Nikmat yang sangat besar. Dikarenakan dakwah ini amal yang sangat besar. Para duat ila Allah, orang-orang besar, orang-orang mulia. Tarbiyah bil khusus, amal yang sangat mulia. Betul-betul mendidik anak-anak kaum muslimin, pemuda-pemudi muslimin, umat Islam secara umum, mentarbiyah sunnah secara khusus dengan tarbiyah salafiyah. Sebagai para mudarisin, mudarisat, para murabbi, para murabbiyat, para asatidah, para tuat ila Allah. Ini merupakan amal yang sangat besar. Ketika dikasih kesempatan untuk andil di situ, itu merupakan nikmatun azimatun ukhra, besar nikmatnya. Barakallahu fiik. Dan berbagai macam nikmat-nikmat yang lain Allah berikan kepada kita semua yang wajib kita syukuri. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimu shalihat. Bersyukur atas nikmatul Islam, bersyukur atas nikmatus sunnah, bersyukur atas nikmatul talabul ilmi, bersyukur atas nikmatul amal bis sunnah, bersyukur atas nikmat dakwatul sunnah, tarbiyah sunnah. Ini nikmat yang begitu besar yang tidak bisa ditandingi dengan apapun terkait dengan duniawi. Tidak mungkin tergantikan dengan apapun dari kenikmatan dunia. Dunia dan seisinya kecil, rendah, tidak mungkin dibandingkan dengan nikmat yang besar ini tadi. Nikmat-nikmat yang dibawakan tadi membawa sa'adah di dunia dan akhirat, membawa orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat, mendapat kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat, puncaknya surganya Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah azzakumullah, hal yang sangat penting setelah itu adalah al-hifadhu ala hadhihi ni'am, menjaga nikmat ini, dijaga nikmat ini. Al-hifadhu ala hadhihi ni'am, dijaga. Jaga keislamanmu, pertahankan keislamanmu, jangan sampai goncang dan goyah dengan iming-iming dunia atau yang lainnya, pindah pada agama yang lain, murtad dari Islam, na'udzubillah. Jangan sampai terlalu banyak di luar sana orang-orang yang mereka menjual agama, mereka menjual prinsip hanya untuk mendapatkan sedikit materi dunia, rela melepaskan keislamannya hanya untuk itu. Jaga, bukan semata-mata berislam, tapi jaga nikmat Islam. Jaga nikmat sunnah ini. Tamasuk bi sunnah yang kuat, berpegang dengan bimbingan sunnah. Dikarenakan di luar sana terlalu banyak asbabul inhiraf, sebab-sebab orang itu menyimpang dari sunnah, terpelanting dari sunnah. Syahwat wa syubuhat di mana-mana. Ujian manhaj sangat besar. Terlalu banyak orang-orang yang menjual akidahnya, menjual manhajiahnya, menjual prinsipnya hanya untuk yang namanya dunia dan seisinya. Ima harta, ima tahta, ima rupa, atau yang lain-lainnya. Duniawi semuanya ini. Maka jaga lima sunnah ini. Tamasuk biha, pakani yang kuat. Dan itu perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Terutama di akhir zaman, orang-orang yang mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah, termasuk sunnah, kalqabit al-jamr, diumpamakan kayak orang menggembara api, panas, perih. Kalau tidak kuat akan lepas. Terlalu baik di luar sana, barakallahu fikum, yang bergelimpangan fi sabili sunnah, terpelanting ke sebelah kanan, terpelanting ke sebelah kiri, yang ini hulu melampaui batas, ekstrim, yang ini kurang dari batasannya. Dan ketika dicek, ditelusuri semuanya karena urusan dunia. Hati-hati, jaga lima sunnah ini. Jangan sampai hilang. Jangan mau digantikan dengan apapun. Ini merupakan nikmat yang paling besar, yang paling agung. Puncak nikmat, nikmatus sunnah. Puncak hidayah taufik, nikmatus sunnah. Barakallahu fikum, jaga ini. Dijaga pula ya barakallahu fikum, semangat talabul ilminya. Dijaga betul semangat taklimnya. Dijaga betul semangat ngajinya. Dengan apa yang kita mampu, yang kita bisa. Jangan pernah lelah. Jangan pernah letih. Karena ilmu ini merupakan modal utama kita untuk bisa terbimbing. Ucapan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, semua yang terkait dengan kita. Ala ilmin ala basirah, terbimbing. Jaga ini. Semangat talabul ilmi. Semangat mahadiri majalisul ilm, halaqatul ilm. Semangat terus berkecimpung dengan ilmu, menambah ilmu, menambah keluasan ilmu, kedalaman ilmu, kematangan ilmu. Nikmat yang sangat besar. Jangan sampai tersibukkan dengan perkara-perkara yang lain, lupa dengan ilmunya. Tersibukkan dengan dunia, lupa dengan majelis ilmunya. Tersibukkan dengan berbagai macam hiruk pikuk urusan dunia dan dunia, lalai dari ngajinya. Jangan sampai. Apapun dan bagaimanapun kondisi Anda, kondisi kita, tetap harus di atas koridor ilmu syar'i. Barakallahu fikum. Jaga dakwah sunnah ini. Jaga tarbiyah ini. Ini perjuangan yang harus diperhatikan. Hanabatina azakumullah, terkait dengan dakwah dan tarbiyah di sebuah tempat. Bukan semata-mata mengadakan sebuah dakwah. Bukan semata-mata merintis sebuah dakwah. Bukan semata-mata mewujudkan lembaga tarbiyah, merintis lembaga tarbiyah. Tapi yang paling penting bagaimana Anda mengisinya dengan basirah, dengan ilmu. Dakwah kamu dengan bimbingan, dengan petunjuk. Tarbiyah kamu dengan basirah. Dan yang lebih penting lagi adalah menjaga itu semuanya. apa yang telah kamu rintis, yang telah kamu usahakan, yang telah kamu perjuangkan dari dakwah ini, dari tarbiyah ini, jaga. Ini nikmat yang sangat besar, hifaz ala hadhihi dakwah. Jaga dakwah ini, jaga tarbiyah ini. Jangan kamu rusak dengan tasarrufat sayyi'ah, tingkah laku, perilaku tidak tanduk yang jelek, yang buruk. Sum'atu dakwah, nama besar dakwah sunnah kamu jaga. Jangan kamu coreng dengan perilakumu, jangan kamu coreng dengan tingkah lakumu, jangan kamu coreng dengan tidak tandukmu, perilakunya kamu yang buruk, yang jelek itu, akhlak yang buruk tadi itu, jangan kamu coreng. Jaga nama baik dakwah ini. Jangan kamu coreng dengan munculnya afkar sayyi'ah, berbagai macam paham-paham yang jelek. Kamu yang rusak, kamu yang bakal terpelanting dengan itu. Namun nama besar dakwah akan terkoyak dengan munculnya pemahaman-pemahaman yang menyimpang itu. Jaga ini. Jaga keutuhan dakwah dengan jabul kalimah, selalu kompak, selalu bersama-sama, bersatu padu di atas bimbingan sunnah. Satu langkah, satu visi, satu misi, satu tujuan, target, mengembangkan dakwah, mengembangkan tarbiyah, dan menjaganya. Hal yang lebih sulit dibandingkan dengan merintisnya. Hal yang lebih sulit dibandingkan dengan merintisnya. Perintisan dakwah, perjuangan yang luar biasa. Perintisan tarbiyah, hal yang luar biasa. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan, membutuhkan koordinasi, membutuhkan ta'awun, membutuhkan sinergi. Kita mengerahkan apa yang kita mampu, pikiran kita, usaha kita, tenaga kita, fisik kita, waktu kita, harta benda kita untuk mentarbiyah, untuk merintis sebuah dakwah, sebuah tarbiyah besar ini. Butuh perjuangan. Banyak yang gak sabar, banyak yang gak tabah, banyak yang lemah semangat. Dan yang lebih sulit lagi adalah menjaganya. Dan itu yang paling penting, bentuk syukur nikmat ala hadhihi dakwah, al-hifadhu 'alaiha, jaga dakwah ini. Jangan kamu rusak dengan berbagai macam perilaku, jangan kamu rusak dengan berbagai macam penyikapan-penyikapan yang lembek, penyikapan-penyikapan yang terlalu keras. Diterangkan oleh para ulama kita sekarang ini, di hadir ayam, di masa kita sekarang ini. Sum'atu dakwah, nama baik dakwah, keutuhan dakwah, seringkalinya koyak, rusak, dikarenakan adanya tasyaddud dan tamayyuk. Yang ini kelembekan, mencair, tidak punya kekuatan berprinsip, tidak punya kelurusan dalam bermanhaj, berpikiran yang pemahaman yang benar. Karena yang ini terlalu tasyaddud, terlalu keras, terlalu ekstrim, patah semuanya. Ini merusak. Terkadang tasarrufat, tingkah laku yang kurang tepat, kadang mawakif, penyikapan yang kurang tepat. Jangan sampai engkau rusak dakwah ini dengan itu semuanya. Jangan sampai engkau hancurkan tarbiyah ini dengan itu semuanya. Dijaga mahal ini, besar ini. Barakallahu'alaikum. Jadilah muslihi, orang-orang yang memperbaiki segala sesuatunya. Ada yang kurang kamu sempurnakan, ada yang retak kamu perbaiki. Muslih, yang memperbaiki. Jangan menjadi mufsid, yang gampang merusak, gampang memporak-porandakan, gampang mengacaukan. Hati-hati. Dan seringkalinya sumatu dakwah menjadi kacau dikarenakan intern bukan ekstern. Allahul musta'an. Jaga ini semua. Nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat talabul ilmi syar'i, nikmatul amal bis sunnah, nikmat dakwatus sunnah, nikmat tarbiyah sunnah. Jaga ini. Mahal ya. Dan tentunya masing-masing kita berjuang untuk istiqamah alaiha. Kita harus kokoh di atasnya, tegar di atasnya, istiqomah di atasnya sampai akhir hayat kita. Dan ini kembali pada masing-masing kita yang menjalankannya. Islam adalah Islam tetap tegak, sunnah adalah sunnah tetap tegak, al-ilm adalah ilmu tetap tegak, dakwah adalah dakwah tetap tegak, tarbiyah adalah tarbiyah tetap tegak, tetap dengan bimbingannya. Dan semua kembali pada masing-masing kita. Apakah kita masih berpegangan dengannya, masih memilikinya, atau justru kita yang merusaknya, yang terpelanting daripadanya? Semuanya kembali pada masing-masing kita. Jaga ini semuanya. Sahabat alaiha, yang kokoh, yang tegar, yang istiqomah di atasnya sampai akhir hayat. Barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala menjaga nikmat ini untuk kita semua, menjaganya untuk masing-masing kita masih mendapatkan nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat talabul ilmi syar'i, nikmat al-amal bis sunnah, tamassuk bis sunnah, nikmat dakwah ila Allah, nikmat tarbiyah Islamiyah, dan puncaknya nikmat istiqamah ala sunnah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Jalla wa ala memberikan kita semua keselamatan, menghindarkan kita semua dari berbagai macam hal-hal yang merusak keislaman kita, sunnah kita, yang merusak semangat talabul ilmi kita, yang merusak dakwah kita, diselamatkan dari semua tadi, dilindungi dari semuanya tadi, semua terjaga al-islami wa sunnah. Semoga Allah Jalla wa'ala pada akhirnya mewafatkan kita semua di atas al-islami wa sunnah. Doa yang selalu dipanjatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah adalah Allahumma amitna al-islami wa sunnah. Ya Allah, wafatkanlah kami semua di atas Islam dan sunnah. Banyak doa kepada Allah Jalla wa'ala dikarenakan cahaya terjal, gangguannya banyak, godaannya banyak, asbab orang terpelan itu sangat banyak sekali. Berjuanglah, berusahalah, dan doalah. Semoga Allah Jalla wa'ala mewafatkan semuanya, mematikan kita semua al-Islami wa sunnah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa sampaikan sebagai tausiah. Karena tausiah ya bukan taklim, durasinya lebih sedikit. Begitu ya. Semoga manfaat. Naktafirah wa subhanahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.